Konsultasi Syariah. Jumlah rakaat salat duha. Pertanyaan. Berapa rakaatkah salat duha itu? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Tidak ada perselisihan di antara para ulama mengenai jumlah rakaat minimal salat duha, yaitu 2 rakaat berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan salat duha. Namun mereka berbeda pendapat tentang berapakah jumlah rakaat maksimal salat duha. Dalam hal ini, setidaknya ada 3 pendapat. Pertama, jumlah rakaat maksimal adalah 8 rakaat. Pendapat ini dipilih oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalil yang digunakan mazhab ini adalah hadis dari Ummi Hani' radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya ketika Fathu Mekah dan beliau salat 8 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, rakaat maksimal adalah 12 rakaat. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini berdalil dengan hadis Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang salat duha 12 rakaat, Allah buatkan baginya satu istana di surga. Namun hadis ini termasuk hadis dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Mundiri dalam Targhib wa Tarhib. Tirmidzi mengatakan, hadis ini gharib atau asing, tidak kami ketahui kecuali dari jalur ini. Hadis ini didhaifkan sejumlah ahli hadis, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam At-Talkhis Al-Khabir dan Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Ketiga, tidak ada batasan maksimal untuk salat duha. Pendapat ini yang dikuatkan oleh As-Suyuti dalam Al-Hawi. Dalam kumpulan fatwanya tersebut, Suyuti mengatakan tidak terdapat hadis yang membatasi salat duha dengan rakaat tertentu. Sedangkan pendapat sebagian ulama bahwasanya jumlah maksimal 12 rakaat adalah pendapat yang tidak memiliki sandaran sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz Abu Fadl Ibnu Hajar dan yang lainnya. Beliau juga membawakan perkataan Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Syarah Sunan Tirmidzi, "Saya tidak mengetahui seorang pun sahabat maupun tabi'in yang membatasi salat duha dengan 12 rakaat." Demikian pula, saya tidak mengetahui seorang pun ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, yang membatasi jumlah rakaat duha. Yang ada hanyalah pendapat yang disebutkan oleh Ar-Ruyani dan diikuti oleh Ar-Rafi'i dan ulama yang menukil perkataannya. Setelah menyebutkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, As-Suyuti menyebutkan pendapat sebagian ulama Malikiyah, yaitu Imam Al-Baji, Al-Maliki, dalam Syarah Al-Muwatta Imam Malik. Beliau mengatakan, salat duha bukanlah termasuk salat yang rakaatnya dibatasi dengan bilangan tertentu yang tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Namun salat duha termasuk salat sunnah yang boleh dikerjakan semampunya. Al-Hawi lil Fatawa. Kesimpulan dan tarjih. Jika dilihat dari dalil tentang salat duha yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah rakaat maksimal yang pernah beliau lakukan adalah 12 rakaat. Hal ini ditegaskan oleh Al-Iraqi dalam Syarah Sunan Tirmidzi dan Al-Aini dalam Umdatul Qari' Syarah Sahih Bukhari. Al-Hafidz Al-Aini mengatakan, tidak adanya dalil yang menyebutkan jumlah rakaat salat duha lebih dari 12 rakaat tidaklah menunjukkan terlarangnya untuk menambahinya. Umdatul Qari'. Setelah membawakan perselisihan tentang batasan maksimal salat duha, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, pendapat yang benar adalah tidak ada batasan maksimal untuk jumlah rakaat salat duha. Karena 1. Hadis Mu'adah yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Jawab Aisyah, ya, 4 rakaat dan beliau tambahi sesuai kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim. Misalnya ada orang salat di waktu duha 40 rakaat, maka semua ini bisa dikatakan termasuk salat duha. 2. Adapun pembatasan 8 rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Fathu Mekah dari Ummi Hani, maka dapat dibantah dengan 2 alasan. Pertama, sebagian besar ulama menganggap salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah bukan salat duha, namun salat sunnah karena telah menaklukkan negeri kafir dan disunahkan bagi pemimpin perang setelah berhasil menaklukkan negeri kafir untuk salat 8 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kedua, jumlah rakaat yang disebutkan dalam hadis tidaklah menunjukkan tidak disyariatkannya melakukan tambahan. Karena kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat adalah peristiwa kasuistik atau kejadian yang sifatnya kebetulan. Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Demikian, Allahu a'lam.